Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan sore hari ini pembahasan dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram Lil Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kita akan melanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya Tazhilul Ilmam Syarhu Bulughil Maram. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kedua dari Kitabul Jami' ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kamu kepada siapa yang lebih rendah daripada dirimu. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kamu melihat kepada siapa yang lebih tinggi, kepada siapa yang berada di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih layak, itu lebih dekat untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atasmu. Nah, inilah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat yang sangat berharga yang layak dipegang setiap person muslim di dalam seluruh kehidupannya, yaitu melihat, memandang kepada yang lebih rendah dan tidak tamak tidak terus memandang ke atas kepada yang lebih tinggi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menerangkan. Qala fi hadzal hadis adabun akhar idhafatan lil adab allati dzukirat fil hadis as-sabiq. Bahwa di dalam hadis ini terdapat adab yang lain selain adab-adab yang telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Nah, sudah kita lewati hadis yang pertama tentang 6 hak muslim atas muslim yang lain. Di dalam hadis yang kedua ini terdapat tambahan faedah, terdapat tambahan keterangan adab yang lain yang harus ada pada seorang muslim. Wa huwa anna al-insan la yarghabu fi hadhihi ad-dunya, yaitu hendaknya seseorang tidak tamak, tidak terlalu cinta terhadap perkara dunia ini. Wa la yajza' bima asabahu, dan hendaknya dia tidak sedih, dia tidak merasa susah dengan apa yang dia dapatkan dari perkara dunia. Bal yasbiru wa yahtasib, bahkan hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Karena harta perkara dunia yang ada di tangan kita sudah Allah Subhanahu wa taala atur, sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan dengan keadilannya dan hikmahnya. Sedangkan tugas utama kita dalam kehidupan adalah bagaimana menambah bekal kita, menambah amal kita supaya nanti beruntung, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan hidup untuk beribadah, untuk beramal, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana faqiran aw maridan aw ghaira dzalik. Sabar dan terus mengharap pahala di sisi Allah sama saja apakah sebagai orang yang fakir atau orang yang sedang sakit, au ghaira dzalik, atau kondisi-kondisi selain itu yang mungkin sedang sulit kita hadapi, karena hidup terkadang senang, terkadang susah, terkadang di atas, terkadang di bawah. Fadunya daru batilain, dunia itu merupakan negeri tempat ujian. Fala yajza' minal masa'ib wa minal ibtila, sehingga hendaknya seorang manusia tidak susah, tidak sedih dengan musibah-musibah yang menimpanya dan ujian-ujian yang dihadapi. Walladzi yusahhilu 'alaihi dzalika ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, dan yang akan membantu dia untuk tidak bersedih, tidak bersusah tatkala menghadapi musibah adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu umfuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat, pandanglah orang yang ada di bawahmu, dan jangan engkau memandang kepada orang yang ada di atasmu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu akan lebih dekat untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Terkadang karena saking sukanya, saking seringnya kita melihat kepada orang yang lebih beruntung hidupnya, orang yang lebih kaya, orang yang lebih berlimpah hartanya, kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang sekarang ada pada kita. Kita melupakan nikmat sehat yang ada pada kita. Kita melupakan nikmat aman yang ada di lingkungan kita. Dan kita melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar terkadang, yaitu nikmat hidayah berislam dan mengikuti sunnah. Nah, terkadang sampai demikian. Karena saking sibuknya pandangan hati kita tertuju kepada orang-orang yang kita anggap lebih beruntung perkara dunianya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fal faqiru yanzuru ila man huwa afqar minhu. Maka orang yang fakir, orang yang kurang hartanya, hendaknya memandang kepada orang yang lebih kurang lagi. Wala yanzuru ilal ghani, jangan ia memandang kepada orang yang kaya. Walau syaa Allah la ja'alaka mithla hadzal faqir alladzi laisa 'indahu syai'. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah bisa menjadikan kamu seperti fakir yang lebih fakir darimu, yaitu yang tidak punya apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan kamu lebih fakir dari sekarang. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya, masih memberikan fadilahnya kepadamu. Fakir namun masih ada orang yang lebih fakir darimu. Laisa anta indaka ba'd syai' wa indaka qutu yaumik wa hadzal faqir ma indahu syai'. Engkau meskipun fakir memiliki beberapa hal. Ada di tanganmu sedikit harta yang bermanfaat bagimu. Ada di tanganmu qutu yaumik, makanan untuk satu hari. Nah, bahkan mayoritas dari kita semua, nah, walhamdulillah lebih dari itu. Nah, sangat jarang orang yang di tangannya hanya memiliki harta makanan untuk satu hari saja. Nah, tidak. Mayoritas dari kita subhanallah, nah, meskipun mungkin kekurangan, meskipun mungkin hartanya sedikit, insyaallah hartanya masih bisa dimanfaatkan sampai berhari-hari. Beliau hafizahullah mengatakan, engkau memiliki beberapa harta yang bisa dimanfaatkan. Wa hadzal faqir ma indahu syai, sedangkan orang lain yang lebih fakir itu tidak punya apa-apa. Laisa indahu hatta quti yaumihi, bahkan dia tidak memiliki sampai pun makanan untuk satu harinya. Nah, sehingga ketika kita merasakan yang seperti itu, merasakan kefakiran, kita lihat, nah, orang-orang yang ada di sana yang mungkin jauh dari kita, yang sedang menghadapi kelaparan, sedang menghadapi konflik, sedang menghadapi kondisi yang sangat tidak aman, sehingga sampai-sampai ada di antara mereka yang mati kelaparan, sampai ada di antara mereka yang harus mengeluarkan uang hanya demi membeli air bersih. Nah, bahkan sampai mengantri sebagian tidak mendapatkannya. Nah, ini subhanallah kondisi yang tentu sangat parah. Kita meskipun mungkin kita merasa tidak punya, tapi kita masih belum separah itu. Alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah anak-anak kita juga masih bisa makan. Anta ahsanu minhu halan, engkau kalau begitu lebih baik kondisinya daripada yang seperti itu. Ihmadillah ala hadza wa la tanzur ila al-aghniya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah engkau kepada Allah atas nikmat ini, dan jangan engkau terus pandang kepada orang-orang kaya. Lianna hadza yahmiluka 'ala as-sakht 'ala as-sakhti 'ala Allah wa 'adami ar-ridha biqadha'illah, karena itu akan mengantarkanmu, membawamu kepada sifat marah terhadap putusan Allah dan tidak ridha dengan takdirnya. Nah, yang demikian. Taqul limadza sirtu mithla fulan wa lam akun mithla al-athriya. Seperti contohnya engkau akhirnya nanti mengatakan, kenapa aku seperti fulan? Kenapa hartaku hanya segini? Kenapa aku tidak seperti orang-orang kaya itu? Aku juga manusia, mereka juga manusia. Akhirnya tidak terima, padahal nikmat tersebut, rezeki itu sudah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Akhirnya marahnya marah kepada Allah, tidak ridhonya tidak ridha dengan keputusan Allah. Nah, dan ini suatu dosa yang sangat harus dijauhi seorang muslim. Nah, marah terhadap putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang kepada orang yang lebih kaya, atau membayangkan kita memiliki harta seperti hartanya fulan, kita memiliki rumah seperti rumahnya fulan, kendaraan seperti kendaraan fulan. Nah, itu seakan-akan mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita fakir, menjadikan kita kurang hartanya, karena Allah Azza wa Jalla tahu bahwa kita istiqamah di atas agama kita kalau kondisinya seperti itu. Nah, kita lebih istiqamah, kita lebih taat kepada Allah ketika justru saat kondisinya kurang. Sebaliknya, kalau kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, bisa jadi kita tidak mampu mensyukurinya. Atau bisa jadi harta itu membuat kita lupa terhadap tugas kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga jangan kita membayang-bayangkan, seandainya saya seperti fulan, hidup bahagia, hartanya berlimpah, dia juga kenal agama, dia juga mengaji, dia juga tetap beribadah, seandainya saya seperti fulan itu. Nah, maka barangkali kalau kita diberikan harta seperti fulan tersebut, kita tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza nadharta ila man tahtak. Adapun jika engkau memandang kepada orang yang di bawahmu, fa hadza yab'atsuka 'ala syukri. Maka sungguh itu akan mengantarkanmu kepada sikap syukur kalau lihatnya ke bawah. Lianna halaka ahsanu min hali katsirin minan nas. Karena kondisimu masih lebih baik daripada kondisi banyak orang. As-sahih yanzuru ilal mariyuk fayahmadullah ala sihah. Orang yang sehat, sehat juga kenikmatan. Orang yang sehat raganya, sehat jiwanya, memandang kepada orang yang sakit. Nah, seandainya saya seperti fulan, tidak nyenyak tidurnya, tidak enak makannya, mau beribadah sulit, karena badannya sakit. Sungguh ini kondisi yang sangat menyakitkan. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, tidur saya nyenyak, makan saya enak. Nah, ini kondisi yang lebih baik. Fayahmadullah ala sihah, sehingga ia memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas kesehatannya. Wal marid yanzuru ila man huwa ashaddu minhu maradan. Dan orang yang sakit pun sama, memandangnya kepada orang yang lebih parah sakitnya. Nah, orang yang lebih parah darinya. Fayahmadullah ala khiffatil marad, sehingga dia pun bersyukur kepada Allah atas sakitnya yang masih tergolong ringan dibandingkan orang yang lebih parah. Nah, demikianlah cara kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan cara kita tetap istiqamah meskipun mungkin merasakan kesempitan dalam perkara dunia, yaitu lihat, pandang, cari orang yang levelnya lebih bawah, orang yang lebih sulit dari kita, orang yang lebih kurang dari kita. Itu akan mengantarkan pada syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pahala dari syukur sangat besar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum lazidannakum." Kalau kalian mau bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Nah, ini justru kunci seseorang ditambahkan nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bersyukur. Salah satu kuncinya, caranya pandang kepada orang yang lebih bawah. Qala hafizahullah, beliau melanjutkan, fahadihi qa'idatun 'azimah. Maka sungguh ini merupakan kaidah yang sangat agung. Unzuru ila man huwa dunakum, lihat kepada yang lebih rendah darimu. Fil mal, dalam perkara harta. Fis sihah, dalam perkara kesehatan badan. Wa fi ghairi dzalika minal umur, dan perkara-perkara yang lain. Nah, lihatlah pada yang lebih bawah. Illa fi umuril ibadah. Nah, tanbih, peringatan, kecuali dalam perkara-perkara ibadah. Nah, dalam perkara terkait ibadah. Ini berbeda. Fa fi umuril ibadah la tanzur ila man huwa dunak. Dalam perkara ibadah jangan pandang kepada yang lebih rendah darimu. Nah, engkau alhamdulillah melakukan beberapa ibadah. Jangan engkau lihat kepada orang yang lebih rendah, ibadahnya lebih sedikit dari kamu. La tanzur ilal kusala wal mutayyi'in. Jangan engkau memandang kepada orang-orang yang malas beribadah dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan ibadah. Nah, ini dalam perkara akhirat. Kalau dalam perkara akhirat, nah, sholat, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, talabul ilm, mencari ilmu, hifzul Quran, hifzul hadis, menghafal Quran, menghafal hadis, lihat kepada orang yang lebih tinggi. Nah, lebih bagus sholatnya, lebih ikhlas, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak hafalan Qurannya, dan lebih kuat, lebih banyak hafalan hadisnya. Nah, lebih rajin di dalam mencari ilmu. Jangan lihat kepada yang lebih malas. Jangan melihat kepada mereka yang menyia-nyiakan kesempatan. Balimbur ilal abrar wa ilal atqiya. Pandang orang-orang yang baik dan pandang orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian, sehingga menambah semangat kita. Likaitu syarikahum wa tatasyabbaha bihim, sehingga engkau bisa menyusul mereka dan berusaha menyerupai mereka. Nah, jadi seperti ini. Dalam perkara akhirat demikian caranya. Lihat kepada yang lebih tinggi. Nah, sehingga memacu kita, memberikan motivasi pada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kepada yang lebih tinggi. Fa fi umurid din la tanzur ila man huwa dunak. Balinzur ila man huwa fauqaka fid din. Maka dalam perkara agama jangan pandang kepada orang yang lebih rendah darimu. Bahkan pandanglah orang yang lebih tinggi darimu dalam sisi atau di dalam perkara agama. Limadza la takunu mithlah? Kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Nah, katakan seperti itu. kenapa kamu tidak bisa seperti dia? Sholatnya lebih khusyuk, nah, sedekahnya lebih ikhlas, lebih banyak, lebih rajin di dalam thalabul ilm. Kamu manusia, dia juga manusia. Kamu punya kemampuan, dia juga punya kemampuan. Kenapa kamu tidak bisa sama dengan dia? Limadza la taqtadi bis-shalihin? Kenapa kamu tidak mengikuti orang-orang soleh? Padahal sama. Sama-sama manusia, sama-sama memiliki kesibukan, sama-sama memiliki beban di dalam hidup. Sama. Namun dia bisa tinggi, kenapa kamu tidak bisa? Limadza la taqtadi bil ulama wa tatlub al ilm? Kenapa kamu tidak bisa mengikuti para ulama dan mencari ilmu? Jadi seperti ini cara pandang kita. Kalau dalam perkara akhirat, usahakan memandang kepada mereka yang lebih baik, lebih tinggi, sehingga melecut jiwa kita agar semakin semangat. Kita yang sudah alhamdulillah mengikuti kajian-kajian yang ada, kita lihat kepada mereka yang lebih semangat lagi di dalam mengikuti kajian-kajian sunnah. Kita yang sudah rajin dalam mengikuti kajian-kajian sunnah, melihat kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu mereka yang aktif di dalam kegiatan tersebut. Sehingga semakin membuat kita semangat lagi. Sehingga biiznillah semakin menambah jumlah orang-orang yang baik. Jangan justru sebaliknya. Kita sudah mengikuti kajian-kajian sunnah, kita sudah merasakan nikmatnya thalabul ilm, mencari ilmu, terus kita menoleh melihat ke belakang, kita melirik ke bawah, yaitu mereka orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu agama, atau mereka orang-orang yang pernah mengecap merasakan ilmu agama lalu bosan atau futur, kemudian jatuh di dalam perkara-perkara duniawiyah. Terkadang kita di dalam satu waktu berpandangan seperti itu, tidak melihat kepada orang yang lebih rajin dalam ibadah, dalam thalabul ilm, justru sebaliknya melihat kepada teman-teman kita yang sudah futur, teman-teman dulu kita yang bosan di dalam thalabul ilm, memiliki perkara-perkara dunia mungkin di tangan mereka, memiliki fasilitas-fasilitas, memiliki benda-benda seperti HP atau yang lain, dengan segala fitur-fiturnya yang canggih, sehingga membuat kita terlena memandangnya, sehingga membuat semangat ibadah kita, semangat thalabul ilmi kita semakin turun. Apalagi di masa-masa seperti ini. Subhanallah, kita sedang jauh, sedang sulit melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan thalabul ilmi. Di depan kita pemandangan yang berbeda. Biasanya di pondok pesantren, di ma'had-ma'had yang ada, kita melihat teman-teman yang rajin, teman-teman yang istiqamah. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran setiap hari, menghafal hadis, membuat kita semangat. Namun sekarang pemandangannya berbeda. Banyak di antara yang kita lihat orang-orang yang sibuk dalam perkara dunia, tidak peduli lagi dengan hafalan Qur'annya, tidak peduli lagi dalam ibadah-ibadahnya, bahkan di bulan Ramadan pun tidak peduli lagi bahkan dengan sholatnya. Sibuk dengan perkara duniawiyah yang melalaikan, bahkan mengandung dosa. Semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau sudah jauh dari Allah azza wa jal, jangan kau memandang kepada mereka yang lebih jauh. Tapi berusaha, dekatkanlah dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كنت طالب علم فلا تقنع بما حصلت عليه من العلوم. Kata beliau hafizahullah, jika engkau seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka jangan engkau merasa cukup dengan apa yang sudah engkau dapatkan dari ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup dari ilmu agama. Bal utlub al-mazid minha ma dumta hayya. Bahkan carilah tambahan terus selama kamu masuk, selama kamu masih hidup. Nah, terus cari tambahan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih berilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam? Siapa yang lebih alim dari Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang asmaullah, tentang sifat-sifatnya, tentang agama Allah azza wajal? Tidak ada yang lebih alim dari Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi Allah azza wajal masih perintahkan kepada beliau untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Nah, demikian seharusnya kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencari tambahan di dalam hari-hari yang kita lewati, yaitu tambahan ilmu agama. Wallahul musta'an. Wa hadza khilafu umuri dunya, dan ini berbeda dengan perkara-perkara dunia. Nah, kaidahnya kalau dalam perkara dunia, perkara harta, perkara kesehatan, perkara rumah, kendaraan maupun yang lain, lihat kepada orang yang lebih kurang darimu. Sebaliknya, kalau perkara akhirat, perkara sholat, perkara sedekah, perkara ilmu, perkara ibadah, perkara amal soleh, istiqamah dan yang lain, maka lihat kepada orang yang lebih tinggi. Nah, itu akan mengantarkan engkau untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sementara kita cukupkan sampai sini. Semoga yang kita baca bermanfaat dan Allah azza wajalla berikan manfaat dan berkahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.